Masih pada bab ke-31, yaitu menjelaskan tentang al-khauf, rasa takut, di mana rasa takut ini termasuk bagian daripada ibadah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab yang ke-30, telah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, demikian pula As-Sunnah, yang menjelaskan tentang Al-Mahabbah, rasa cinta sebagai bagian dari ibadah pula. Telah kita bawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Surah Al-Imran 175. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu bahwa syaitan yukhawifu awliya'ah, ya, senantiasa memberikan dan menghembuskan rasa takut kepada para wali-walinya, kepada orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan dan was-was syaitan. Yang kemudian Allah ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, ya, tapi hendaklah kalian takut hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua pada bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat ke-18. At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama, ya, sesungguhnya innama ini termasuk adatul hasr, ungkapan atau kata-kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan pembatasan. Nah, dan maknanya kurang lebih innama ya'muru masajidallah man amana billah, yani tidak ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan masjid, ini diantara sifat orang-orang yang beriman. Dan memakmurkan masjid di sini, yaitu dengan menghidupkannya, di sini ada dua makna. Yang pertama, memakmurkan secara maknawi, yaitu dengan ibadah, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, ya, dengan ta'lim, ya, atau yang semisalnya. Ya, ini memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu dengan ibadah. Atau memakmurkan masjid secara hissi, dengan sesuatu yang konkret, yang nyata, yang bisa dirasakan oleh panca indera, yaitu dengan cara membangunnya, membangun masjid, ya, membangun masjid yang diperuntukkan, ya, untuk, ya, sebagai tempat kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk utamanya sangat besar, ya, ketika, ya, seseorang ikut andil di dalam pembangunan masjid, ya, sedikit ataupun banyaknya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, man bana lillahi baitan lillahi subhanahu wa ta'ala walam yarju illallah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun di dunia ini rumah, ya rumah Allah itu masjid karena Allah, maka Allah bangunkan rumah baginya di dalam syurga. Ya, satu sak semen yang diberikan untuk masjid, ya satu butir batu bata yang disalurkan untuk masjid, ya satu kubik koral atau kurang dari itu ataupun lebih untuk masjid, ya satu baja ringan, satu lembar seng, ya untuk atap masjid atau apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid, manakala seorang lillah, ya memberikannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka keutamaannya sangat besar. Ya, maka sebesar itu pula rumah yang Allah bangunkan untuknya di dalam syurga. Ini termasuk makna dari memakmurkan masjid. Ya. Nah, dan disebutkan di sini masjid Allah, ya, masjidnya Allah. Disandarkan masjid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini idafatu tasyrif, ya, penyandaran yang menunjukkan kemuliaan. Masjid sebagai rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah, sehingga tidak sepantasnya untuk seorang itu di dalam masjid kemudian melakukan hal-hal yang mungkar, apalagi yang mengandung unsur kesyirikan atau bahkan kekufuran. Disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jin, ya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian beribadah di dalam masjid, ya, kecuali beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang menyeru, meminta beribadah di dalam masjid, tapi yang disuruh, yang dipanggil, yang didoai, ya, adalah selain Allah azza wa jal. Maka ini syirikan. Kemudian di sini, bahwa tidak ada yang memakmurkan masjid, yaitu rumah Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, di sini sifat yang pertama, ya, orang yang akan memakmurkan masjid, yang pertama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beriman kepada Allah mencakup empat hal. Ya, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat, beriman dengan nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifatnya. Maka ini, ya, empat hal yang harus diimani ketika seorang mengaku beriman kepada Allah. Yang pertama, saya ulangi, beriman, ya, dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Yang keempat, beriman dengan nama, demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beriman dengan adanya Allah jelas, ia meyakini bahwa Allah itu ada. Ya, nah, dan nanti pada yaumul qiyamah Allah berikan kemampuan kepada manusia, terlebih kaum muslimin, ya, kaum mukminin, untuk bisa melihat Allah, ya, dengan secara langsung tanpa perantara. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu berseri-seri, cemerlang, ya, nampak kegembiraan. Ya, karena pada hari itu mereka melihat dan memandang, ya, dengan mata mereka kepada wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Illadzina ahsanul husna wa ziyadah. Hanya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, husna, yaitu jannah, syurga, demikian pula tambahan yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah menjelaskan bahwa tambahan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya, yaitu an-nadaru ila wajhillahil karim, yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah ya mencakup perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menciptakan, ya, menghidupkan serta mematikan, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, ya, memberikan rizki, ya, dan seterusnya. Dan juga yang ketiga, mengimani uluhiyahnya Allah, yaitu meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya yang disembah oleh manusia, bahwa tidaklah seorang itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang keempat tadi, beriman dengan nama, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan dan meyakini Allah itu punya nama, demikian pula Allah punya sifat. Ini yang pertama ya, sifat orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, menghidupkan rumah Allah dengan ibadah, yaitu beriman kepada Allah dengan empat konsekuensinya tadi. Yang kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, ya, beriman dengan adanya hari akhir. Hari akhir dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi nabi ataupun tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwa masuk dalam keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah beriman dengan seluruh apa yang Nabi khabarkan, ya, berupa peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Ya. Jadi masuk dalam keimanan, konsekuensi keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah beriman atau membenarkan, meyakini seluruh kejadian atau peristiwa, ya, yang Nabi khabarkan, ya, setelah kematian. Seperti apa fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, ya, demikian pula yang lainnya. Nah, karena intinya bahwa apabila seorang meninggal, ya, maka telah tegak kiamat baginya, dan dia pun telah berpindah kepada negeri pembalasan, ya, itu alam barzakh, yang kemudian itu adalah masa transisi yang ketika kiamatul kubra ditegakkan, maka dia pun berpindah kepada alam akhirah. Dan kita mendapati dalam sekian banyak nas Al-Quran dan bikin pula hadis, ya, Allah gandengkan, ya, Allah gabungkan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Ya, apa rahasianya? Kok seperti itu? Seringkali seperti pada ayat ini. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah. Nah. Apa hikmahnya? Yaitu karena beriman kepada hari akhir, ya, itu akan mendorong seseorang untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apabila seorang beriman bahwa di sana ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ya, ada hari kiamat, maka mendorong dia untuk persiapan menghadapi hari tersebut. Ya, sehingga apabila seorang tidak beriman dengan adanya hari akhir, nggak percaya dengan adanya hari pembalasan, maka tentunya dia tidak akan berangan, nggak ada persiapan, seperti kondisi orang-orang kafir, ya, mereka hidup seenaknya, hidup foya-foya, hidup semaunya, ya, kenapa? Karena mereka meyakini bahwa setelah mati nggak ada lagi. Ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, Allah menyatakan wa aqamus shalah, yang mendirikan sholat. Ya, sifat yang ketiga, orang yang senantiasa memakmurkan masjid adalah mendirikan sholat. Ya, dan mendirikan sholat memiliki dua makna, yaitu menjalankan, ya, hal-hal yang wajib di dalam sholat. Ya, iqamatul wajibah, menjalankan, mendirikan sesuatu yang wajib. Seperti apa? Syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, demikian pula kewajiban-kewajiban sholat. Termasuk di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Ya, sehingga dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, harus menghadap kiblat. Demikian pula menutup aurat. Awal sampai akhir. Demikian seterusnya. Demikian pula rukun-rukun sholat. Ya, ada takbiratul ihram. Demikian pula berdiri ketika sholat yang wajib. Ya, dan juga membaca surat Al-Fatihah, ruku dan sujud, i'tidal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, iqamatul mustahabbah, yang mendirikan sesuatu yang mustahab, yang sunnah, yaitu mengamalkan hal-hal yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Ya, hukumnya sunnah di dalam sholat. Nah, sehingga ini dua makna dari iqamatus sholat. Mendirikan sholat, yaitu mendirikan, ya, mengamalkan hal-hal yang wajib, demikian pula yang sunnah. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan dan fadilah salat, yaitu bisa mencegah seseorang untuk terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar, yaitu manakala dia mendirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, kapan ini terwujud? Sholat bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Apakah sekedar sholat? Apakah sekedar dia ruku, takbir, sujud? Atau bagaimana? Karena kenyataannya, ya, banyak orang-orang yang sholat, namun ternyata perbuatan keji dan mungkar senantiasa dia kerjakan. Bahkan baru selesai sholat, langsung bermaksiat. Kan ini mungkar. Lalu apakah ayatnya salah? Jawabannya tidak. Ayatnya benar. Ya, namun orang tersebut belum mendirikan sholat. Belum dikatakan sholat dengan sholat yang sebenarnya. Ya. Nah. Baru gugur kewajiban. Ya. Dan bisa jadi hal-hal yang lainnya, ya, dia abaikan. Mungkin wudunya, mungkin sebagian syaratnya, sebagian rukunnya, sebagian perkara yang wajibnya, diabaikan. Ya. Kemudian yang keempat, sifat yang berikutnya Allah sebutkan, wa atazakah, dan menunaikan zakat. Zakat, ya, yaitu sesuatu yang harus dikeluarkan, ya, dari harta-harta, jenis harta yang, ya, diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, dan para ulama ataupun fuqaha menjelaskan ada lima. Ya, lima jenis harta atau kekayaan seorang muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tentunya rinciannya ada aturan mainnya. Yang pertama secara global adalah, ya, emas dan perak. Ya, emas dan perak. Ya, demikian pula yang menduduki kedudukan keduanya, seperti uang, ya, yang dijadikan sebagai alat tukar. Uang yang tersimpan dalam berangkas misalkan, ya, apabila telah mencapai nisab emas ataupun perak atau salah satunya, kemudian tersimpan dalam waktu 1 tahun haul, ya, dan tidak berkurang, maka dikenakan zakatnya 2,5%, misalkan, ya. Nah, misalnya kalau misalkan dia punya uang 10 juta ya, 10 juta tersimpan, ya, mulai sekarang misalkan Syaban, ya, kemudian bertahan sampai tahun depan 10 juta, ya, kadang naik 10, 11 juta, ya, kadang 12 juta, namun bertahan terus sampai akhir tahun pada bulan Rajab dengan kalender Hijriah, ya, jumlahnya tetap. Ya, maka seperti ini berarti ada zakatnya. Ya, zakatnya mungkin lebih dekat kepada nisabnya perak misalkan. Ya, karena perak nisabnya misalkan 595 gram perak, ya, dikalikan harganya berapa misalkan? Anggap 10.000, berarti 5 juta. Anggap 6 juta, berarti 10 juta masuk. Ya, ini zakat uang yang tersimpan. Ya. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian. Yang pertanian baik yang pada hujan tradisional ataupun yang pengairannya membutuhkan biaya. Seperti irigasi atau sumur bor atau yang semisalnya. Yang jelas mengeluarkan biaya. Agar sana perbedaan. Kalau pertanian yang sifatnya tradisional, tidak hujan, tidak butuh biaya, ya maka zakatnya adalah 1/10. Ya adapun yang mengeluarkan biaya maka setengahnya, berarti 1/20. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah zakat hewan ternak. Ya. Zakat hewan ternak. Ya, ada aturan mainnya di mana hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya, ya ada tiga. Yang pertama unta, yang kedua unta dengan berbagai jenisnya, kemudian yang kedua adalah sapi, ya, termasuk juga kerbau dengan berbagai macam jenisnya, kemudian yang ketiga adalah kambing, ya, kambing dengan dua jenisnya yaitu doan, demikian pula naif, domba ataupun kambing kacang. Kemudian yang keempat yaitu urudut tijarah, barang dagangan. Nah, ini juga jumhur para ulama menyebutkan ada zakatnya. Ada zakatnya sehingga barang dagangan yang sifatnya bisa tersimpan, kemudian tersimpan dalam waktu yang lama, ya, tidak rusak. Demikian juga termasuk makanan pokok, ya. Yang diperjualbelikan atau yang semisalnya, ya yang jelas bisa tersimpan pada waktu yang cukup lama, tanah, mobil, rumah atau yang semisalnya, ya toko. Yang jelas apabila tersimpan, ya kemudian asetnya itu telah mencapai nisab emas ataupun perak, kemudian satu tahun berikutnya ada perhitungannya. Kemudian yang kelima yaitu rigaz, barang temuan, ya, barang temuan. Nah, dan zakatnya adalah 1/5. Ya, 1/5 dari yang ditemukan. Dan ini tidak harus nunggu 1 tahun. Ya, dan barang temuan di sini yaitu barang temuan peninggalan jahiliyah. Ya, bukan barang temuan punya tetangganya. Oleh itu dikembalikan. Ya, ini barang temuan sifatnya peninggalan jahiliyah. Misalkan nemu ya, 1 kilo misalkan emas. Ya, berupa kunci. Ya. Ternyata ada tanggalnya ini merupakan peninggalan zaman Majapahit misalkan. Atau misalnya. Alhasil ini 5 jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian kata Allah, walam yakhsha illallah. Dan sifat yang keempat yaitu, atau yang keberapa? 5 ya? 5. Oh, dia tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya. Ya. Yang kemudian Allah tutup ayat ini dengan ya fa'asa ulaika ayyakunu minal hudadin, semoga mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kebaikan. Ya, maka ini sebuah keutamaan. Sudah isya ya, Bu Yasir? Belum Ustaz, dikit lagi kan? Dikit lagi. Ya. Alhamdulillah. Baik, jadi di sini disebutkan oleh Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, ya semoga mereka itu, siapa mereka di sini, ya tadi yang berhias atau yang memiliki ya 5 sifat tadi. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman dengan adanya hari akhir, yang ketiga mendirikan salat, yang keempat menunaikan zakat, dan kelima tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Yang mereka ini adalah orang-orang yang juga sifat yang lainnya yang dimiliki memakmurkan masjid. Kemudian Allah menyatakan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah. Ya. Nah, meskipun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan tentang asa apabila datang dari Allah maka itu sebuah kewajiban, artinya ketika seorang berhias dengan sifat-sifat tadi itu pasti dia termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ini kabar gembira ya kepada orang-orang beriman untuk berhias dirinya dengan sifat-sifat kemuliaan. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad Tirmidzi dalam sunannya ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'lam anna al-ummata law istama'u ala ay yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad kadabahu Allah lak wa law istama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad kadabahu Allah 'alaik. Ketahuilah kata Nabi sungguhnya ya, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kebaikan sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukmu. Demikian pula sebaliknya, kalau misalkan mereka semuanya berkumpul untuk ya memberikan kemudaratan kepadamu, memberikan kemudaratan, mara bahaya, ancaman atau misalnya gangguan, maka tidaklah mereka mampu memberikan gangguan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukmu. Artinya ini ya menunjukkan bahwa semuanya telah ditakdirkan, maka termasuk sifat kemuliaan orang yang beriman, mereka tidak gentar ya ketika di atas kebenaran. Semuanya terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya Aisyah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai meskipun satu ayat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.